بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد sebutkan faedah pada pertemuan terdahulu wahyu. Fitnah itu nanti akan membedakan mana orang yang baik, mana orang yang buruk. Dengan adanya fitnah, maka akan terbedakan antara orang yang benar-benar baik dan orang yang buruk. Liyamizallahu al-khabitha minat tayyib wa ja'al al-khabitha ba'dahu ala ba'd. Apalagi malik dekatnya pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, dan bahwasanya pertolongan Allah itu pasti datang cepat atau lambat. Pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala itu dekat. Apalagi channel apa? Semua masalah di balik masalah itu pasti ada jalan keluar. Apa dalilnya? Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di balik setiap kesulitan ada kemudahan. Apalagi Ruli? Tidak ada senjata yang lebih ampuh daripada sabar. Dan juga bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi ijar. Apa? Bertahap di dalam memberikan kabar gembira. Diambil dari mana ini? Dari praktiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala beliau tersadar dari buruha, apalagi dana beratnya tugasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang dai, sebagai seorang penyeru kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya itu tidak mudah. Apa kezul? Jar. Apa? Berbahagia ketika mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Qul bi fadlillah wa bi rahmatih wa bi dhalika fal yafrahu. Ayo. Beratnya Al-Quran. Seandainya ia diturunkan kepada gunung, niscaya gunung akan meledak. Atau keberatan gunung itu ketika menerima Al-Quran, karena ia adalah kalam dari Allah subhanahu wa ta'ala. Malik. Apa yang kamu tulis? Keluar. Bagi seorang da'i harus mau mengambil resiko. Tidak hanya mengambil enaknya saja, tapi juga harus mau sengsara, harus mau berat di dalam menjalankan, mengemban amanah dakwah. Apalagi Zem? Tidak semua musibah yang Allah berikan itu untuk menjatuhkan atau untuk mengakhiri kehidupanmu, tapi terkadang semua itu Allah jadikan sebagai pelajaran terbaik untuk mencari teman yang terbaik, untuk berbenah diri, dan juga macam-macam pelajaran yang berharga. Maka musibah itu terdapat pelajaran. Kesulitan yang Allah berikan itu Allah berikan di dalamnya pelajaran yang berharga. Seorang mukmin hendaknya bisa menggali pelajaran baik ketika enak maupun ketika susah, suka maupun duka, kamu harus bisa mengambil pelajarannya. Baik hidupmu sedang susah maupun hidupmu sedang bahagia, ini semua mengandung pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Itu dalil untuk belajar dari suka maupun duka. Ketika ditimpa musibah maupun ketika mendapatkan kenikmatan, seharusnya seorang harus mengambil hikmah dan juga pelajaran. Dalam surat Al-Hadid, likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum, supaya kalian tidak terlalu bersedih ketika luput, ketika ada yang hilang, dan juga supaya jangan terlalu bangga ketika ada yang datang. Tak terlalu sedih saat ada yang hilang, dan juga tak terlalu bangga kalau ada yang datang. Apa lagi? Allah Subhanahu wa taala menunda pertolongan karena hikmah yang balighah. Karena ada rahasia dan juga hikmah. Ada tujuan yang mulia. Allah itu menunda. Maka pasrahlah kepada tadbir, kepada pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Pak Dul. Besarnya ujian para anbiya, mereka akan diuji dalam dakwah mereka, di dalam keluarga mereka, di dalam diri mereka. Ujiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini termasuk ujian dalam rumah tangga beliau. Dan ujian dalam rumah tangga itu termasuk ujian yang paling berat. Karena tidak mudah menyelesaikan urusan rumah tangga itu. Apalagi Zakaria. Allah Subhanahu wa taala tidak akan meninggalkan Rasulnya, tidak akan meninggalkan kaum mukminin. Mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Pasti Allah pasti akan datang. Apalagi Qudamah. Apa jare, Dul? Memperbanyak untuk memuji Allah Subhanahu wa taala ketika mendapatkan nikmat sebagaimana dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Apalagi soleh? Apa? Bolehnya idlal. Apa itu idlal? Ngambek. Ngambek-ngambek manja. Bukan ngambek beneran ya. Kalau ngambek beneran, ini seorang istri tercela. Seorang istri kalau sampai ngambek, ngamuk kepada suaminya, ngambek betulan, itu tercela. Tapi kalau ngambek-ngambek manja, karena ia merasa punya hak yang disia-siakan, ini boleh. Sebagaimana Aisyah di sini merasa beliau punya hak untuk dibela, tapi kok enggak dibela. Baru setelah itu dibela. Akhirnya ngambek, ngambek-ngambek manja, itu namanya idlal. Apalagi Fikri? Apa? Hasanta. Kesucian atau kebaikan akan lebih terlihat ketika ujian lebih banyak, Nanti insya Allah akan saya jelaskan itu, yang faedah yang terakhir tadi. Sebelumnya ada beberapa tambih. Kemarin saya katakan bahwasanya Buruha itu step ya. Kemudian Ami Salman jelaskan bahwasanya step itu adalah sifat buruk, karena itu penyakit yang mengenak saraf, maka itu dihapus. Enggak pantas bagi Rasulullah SAW untuk itu, karena ini bukan penyakit. Buruha itu hanya ya sekedar panas sampai enggak hampir enggak sadar, itu namanya buruha. Cuma kemarin saya ngambil bahasa gampangnya, saya enggak tahu kalau step itu ada unsur keburukannya. Maka itu dihapus. Maka saya rujuk, saya cabut pernyataan saya yang mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkena step. Wa nastaghfirullah wa natubu ilaihi. Maka kemarin yang ditulis step itu dihapus, karena step itu ada unsur buruk, cacat. Tambih yang kedua, anak-anak yang banyak kena penyakit mata, ini kalau ngasih obat matanya hendaknya malam. Karena tetesan mata itu ada yang sampai terasa ke tenggorokan. Kalau yang herbal THM itu kayaknya enggak. Tapi kalau yang dari medis itu sampai terasa di tenggorokan. Maka para ulama berselisih hukum apakah ini membatalkan puasa ataukah tidak. Ada yang mengatakan membatalkan, ada yang mengatakan tidak. Maka sebaiknya kalau mau tetes mata di malam hari, jangan ketika puasa. Itu ya ikhwan, ini memang banyak yang terkena sakit mata. Tayib. Adapun kemarin terkait faedah yang terakhir bahwasannya Allah Subhanahu wa taala apabila menginginkan untuk menampakkan kesucian seseorang, Allah Subhanahu wa taala akan berikan padanya musuh yang menyingkap. Maka sini di sini Aisyah radhiyallahu taala anha, Allah Subhanahu wa taala ingin menampakkan kesucian beliau melalui lidahnya para munafikin. Melalui lidahnya para munafikin. Maka pelajarannya, orang itu kalau benar-benar baik, semakin diserang, semakin dihadang, dia akan semakin berkembang. Orang baik itu semakin dicela, semakin bagus. Semakin difitnah, semakin nampak kesempurnaannya. Maka jangan coba-coba untuk menjatuhkan seseorang. Orang itu kalau baik, tidak bisa dijatuhkan. Tidak akan bisa dijatuhkan. Sekuat apapun kau menyerangnya, sekuat itu pula Allah Subhanahu wa taala akan membela. Maka apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk menyebarkan suatu keutamaan, Allah akan kerahkan lidahnya para pendengki. Sebagaimana dalam bait syair yang masyhur, wa idza aradallahu nashra fadilatin tuwiyat atahalaha lisan hasudi. Mau tulis? Wa idza aradallahu nashra fadilatin tuwiyat atahalaha lisan hasudi laula ishti'alun nari fima jawarat. Laula ishti'alun nari fima jawarat makana yu'rafu tibu urfil udi. Makana yu'rafu tibu arfil udi. Itu bait syair yang masyhur tentang orang baik itu semakin dicaci maki, semakin nampak kemuliaannya. Wa idza aradallahu nashra fadilatin tuwiyat. Apabila Allah menginginkan untuk menyebar keutamaan yang tertimbun, atahalaha lisan hasudi, Allah akan mengerahkan, menyertakan di dalam menyebarkannya lidah-lidah para pendengki. Jadi kalau kamu mau ditakdirkan untuk disebutkan kemuliaanmu, Allah itu akan menggunakan musuhmu untuk mencaci maki dirimu, lalu setelah itu Allah akan membelamu. Laulasti'alun nari fima jawarat, kalaulah bukan karena rayapan nyala api terhadap apa yang berada di sekelilingnya, maka na yu'rafu tibu urfil udi, tidak akan pernah diketahui wanginya kayu gaharu. Jadi buhur, wewangian kayu yang wangi itu tidak akan tercium wangi kalau enggak dibakar dulu. Semakin dibakar semakin wangi. Semakin dibakar semakin wangi. Demikian juga dengan orang yang baik, semakin dibakar, semakin dicaci maki, semakin diolok-olok akan semakin wangi. Lampunya. Itu, maka Aisyah di sini semakin diolok-olok, semakin dicaci maki, semakin wangi. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menginginkan mereka yang membuka aibmu, Allah Subhanahu wa taala yang akan menutupinya. Maka dalam hidup ini kadang kita butuh berterima kasih kepada musuh. Berterima kasihlah kepada musuhmu, karena dengan lisannya, dengan lidahnya lah kebaikanmu nampak. Kebaikanmu semakin tersebar. Di sini dengan adanya lisan dari para munafikin dan juga dari sebagian sahabat yang keliru, maka kesucian Aisyah radhiyallahu taala anha semakin nampak. Dan ini sebagai pelajaran terhadap rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk semakin mempercayai, untuk semakin saling percaya. Karena rumah tangga itu apabila dilewati, berhasil melewati berbagai macam ujian dan rintangan, maka seorang atau suatu pasangan akan semakin erat, semakin rekat, semakin lekat, karena tahu bahwasanya pasangannya adalah pasangan yang serasi. Tidak salah ia dalam memilih pasangan yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah berbagai pelajaran dari kisah Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan kita pada hari ini insyaallah akan masuk ucapannya Abu Bakar As-Siddiq. Ini juga mengandung pelajaran yang sangat-sangat hebat, sangat-sangat besar. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, qalat Aisyah. Qala Abu Bakar As-Siddiq, maka setelah terjadi apa yang terjadi dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan pembebasan terhadap Aisyah radhiyallahu taala anha, maka pada saat itulah giliran seorang ayah untuk bereaksi. Pada saat itulah masanya, tiba saatnya bagi seorang ayah untuk bereaksi dan membela putri tercinta. Tapi lihat bagaimana bentuk pembelaan Abu Bakar terhadap Aisyah. Ini mengandung sifat yang sangat terpuji bagi orang-orang mulia. Kau perhatikan, kalau kamu ingin menjadi seorang yang mulia, belajarlah dari sikap Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, bagaimana beliau bereaksi membela putrinya. Tiba saatnya bagi Abu Bakar untuk berbicara. Dan sebelumnya Abu Bakar tidak pernah berbicara apapun, walaupun sepatah kata. Apa yang pernah diucapkan oleh Abu Bakar? Abu Bakar cuma ngomong apa selama ini? Siapa masih ingat? Maqila lana hadha fil jahiliyah, fakaifa wa qad akramanallahu bil Islam. Abu Bakar tidak pernah bilang apa-apa. Selama kasus ini Abu Bakar memilih diam. Waktu sepanjang itu, berhari-hari, berminggu-minggu lewat, Abu Bakar memilih diam. Abu Bakar cuma pernah ngomong, tuduhan ini belum pernah dituduhkan kepada keluarga kami di masa jahiliyah. Maka bagaimana mungkin tuduhan seperti ini bisa dituduhkan kepada kami setelah Allah Subhanahu wa taala muliakan kami dengan Islam? Cuma itu toh. Cuma itu toh yang dikatakan oleh Abu Bakar. Tidak ternukil apapun dari seorang Abu Bakar, dari seorang ayah. Padahal seorang ayah itu akan benar-benar tersakiti terhadap anak perempuannya. Orang yang paling sayang terhadap anak perempuan adalah ayah. Ayah adalah satu-satunya laki-laki yang tidak akan pernah menyakiti hati anak perempuannya. Satu-satunya, wahai wanita, satu-satunya laki-laki yang tidak akan pernah menyakiti hatimu hanyalah ayahmu. Kalau anak laki-laki kadang ayah gak seberapa sayang. Karena laki-laki, laki-laki. Mau dadal dual gak apa-apa. Wong lanang kok. Mau sobek, mau apa ya biarkan laki-laki kok. Tapi kalau anak perempuan ini benar-benar disayang. Tapi lihat pembelaannya Abu Bakar As-Siddiq adalah pembelaan yang sangat bijaksana. Qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa kana yunfiqu ala Mistahin ibni Uthathata liqarabatihi minhu wa fakrihi. Berkata Abu Bakar As-Siddiq setelah tahu bahwasanya Aisyah tidak, setelah terbukti bahwasanya Aisyah tidak bersalah, Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, dan beliau wa kana yunfiqu, sebelumnya beliau memberikan infak, memberikan kepada Mistah ibn Uthasah, menanggung atau memberikan pemberian jatah bulanan terhadap Mistah ibn Uthasah. Siapa Mistah? Mistah ini termasuk orang yang ikut menuduh Aisyah. Liqarabatihi minhu wa fakri, karena dua sebab. Abu Bakar ini infak kepada Mistah itu karena dua sebab. Sebab yang pertama adalah karena qarabah, karena orang dekat, karena kerabat. Orang yang paling layak untuk mendapatkan kebaikanmu adalah kerabatmu. Jadi enggak benar ketika kamu infak kepada orang luar, ternyata kerabatmu sendiri butuh. Anakmu, pamanmu, bibimu, mereka adalah orang-orang miskin yang butuh untuk kau santuni, kemudian uangmu kau beri kepada orang luar, enggak pantas. Berikan kepada orang dekat terlebih dahulu. Wa fakrihi, dan juga sebab yang kedua adalah karena Mistah ini adalah fakir, orang yang tidak mampu, kurang mampu, keluarga yang miskin, keluarga yang kurang mampu. Karena itulah Abu Bakar selalu memberikan kepada Mistah pemberian, karena ya di samping kerabat, Mistah juga fakir. Dan kedua-duanya ini memang pendorong atau penuntut untuk diberi. Walaupun dia bukan kerabat, tapi kalau fakir, dia juga berhak diberi. Walaupun dia enggak fakir, tapi kerabat, dia juga berhak untuk diberi sebagai bentuk silaturahim. Enggak apa-apa kamu ngasih kepada kerabatmu yang kaya sebagai bentuk silaturahim. Apalagi kalau kerabatmu itu miskin, maka ini terkumpul padanya dua pendorong. Lebih dianjurkan untuk diberi. Apa yang dikatakan oleh Abu Bakar? Nah, ini mulai makulul qaulnya dari sini. Kalau tadi itu belum makulul qaul. Wallahi la unfiqu ala Mistahin syai'an abada. Sungguh demi Allah, saya tidak akan lagi memberi kepada Mistah sesuatu apapun selama-lamanya. Aku sudah enggak akan memberi lagi sedikit pun kepada Mistah. Anak-anak di depan. Maju semua. Di belakang ngobrol. Budayakan untuk tidak ngobrol ketika taklim. Ayo maju semua. Ba'dalladzi qala li Aisyah ma qala, disebabkan setelah ia mengatakan kepada Aisyah apa yang dia katakan. Sudah enggak akan saya beri lagi. Akan saya putus pemberian saya selama ini. Orang kok Aisyah dituduh macam-macam, dituduh berzina. Saya enggak sudi untuk memberinya lagi. Nah itu ucapannya Abu Bakar As-Siddiq. Maka fa'anzalallahu azza wa jal, maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat perihal Abu Bakar As-Siddiq. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Setelah Abu Bakar bersumpah untuk tidak memberi lagi kepada Mistah, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat wala ya'tali, lam di sini nahiyah, janganlah orang mulia di antara kalian itu bersumpah. Ya'tali artinya bersumpah. untuk tidak memberi an yu'tu ulil qurba. Di situ walaupun enggak dalamnya tapi maknanya itu gitu, tidak memberi. Janganlah orang-orang mulia di antara kalian itu bersumpah untuk tidak memberi ulul fadli minkum wasa'ah, orang yang mulia dan juga lapang. Kalau enggak mampu ya enggak apa-apa, enggak memberi. Tapi kalau dia itu mulia dan juga lapang, punya uang banyak, enggak pantas dia itu kemudian bersumpah untuk memutus pemberiannya selama ini. An yu'tu ulil qurba, orang-orang dekat, wal masakin dan orang-orang miskin, wal muhajirin fi sabilillah dan orang-orang yang pernah hijrah fi sabilillah. Karena mistah ini termasuk muhajirin. Wal ya'fu wal yasfahu, dan hendaknya mereka itu ya'fu, saling memaafkan, wal yasfahu, saling melupakan kesalahan. Karena di sini Abu Bakar marah kepada Mistah, maka berjanji untuk enggak lagi memberi. Maka ditegur sama Allah Subhanahu wa taala, "Hei, enggak pantas orang baik seperti itu. Orang baik itu enggak pantas seperti itu." Ini adalah teguran yang paling lembut. Kata para ulama, ayat ini adalah termasuk teguran yang paling lembut dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Menggunakan uslub seperti ini, "Wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ah. Ayyudu lil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu. Ala tuhibbuna yaghfirullahu lakum." Ini yang paling lembut. Tidakkah kalian itu mau Allah itu mengampuni kalian? Enggak mau dah kalian diampuni sama Allah? Kalau ada ucapan seperti ini apa kurang lembut? Apa enggak ada? Apa enggak sangat lembut ini? Ala tuhibbuna yaghfirullahu lakum? Apakah kalian tidak mau? Tidak mau, tidak maukah kalian? Tidakkah kalian mau Allah Subhanahu wa taala mengampuni kalian? Maksudnya memberi infak itu adalah sebab untuk ampunan dosa, dan juga memaafkan itu juga sebab untuk diampuni dosa kita. Kamu enggak mau toh diampuni dosamu sama Allah Subhanahu wa taala? Kalau mau ya saling memaafkan. Kalau kamu mau maka salinglah memberi, salinglah memaafkan. Itu adalah sebab diampuninya dosa. Ala tuhibbuna yaghfirullahu lakum? Tidakkah kalian mau Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kalian? Wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Ghafur, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka seketika itu Abu Bakar langsung cabut dari ucapannya. Qala Abu Bakar As-Siddiq, "Bala." Maka setelah Abu Bakar tadi kan sumpah, "Saya bersumpah enggak akan lagi saya kasih Mistah." Disebabkan apa yang dia katakan kepada Aisyah, lalu ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Hei Abu Bakar, enggak pantas seperti itu. Orang-orang baik tidak pantas seperti itu. Maka Abu Bakar langsung menyambut teguran dari Allah Subhanahu wa taala, "Bala, enggak ya Allah, betul. Bahkan aku mau diampuni, bala." Ini jawaban dari Allah. Karena jawaban dari hamzatu takrir itu adalah pakai bala. Kalau dipakai na'am rusak nanti. Hamzatu takrir enggak boleh dijawab pakai na'am. Ada seorang istri pernah berkata kepada suaminya, "Bukankah bala itu ala itu bukankah kalian mau dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala?" Maka jawabannya bala. Betul, mau sekali gitu. Maka Hamzatu takrir itu jawabnya pakai bala. Ada seorang istri berkata kepada suaminya, "Bukankah cintaku sudah memenuhi hatimu?" Suami tadi bilang, "Na'am, iya sudah." Maka akhirnya si istri tadi keluar dengan senang bahagia. Berarti cintaku sudah memenuhi hati suamiku. Kata suaminya sambil kecekikian, "Istri tadi enggak belajar bahasa Arab. Kalau dia belajar bahasa Arab, dia sudah akan ngamuk-ngamuk." Karena apa? Karena jawaban dari Hamzatu takrir itu pakai bala. Lah tadi saya jawab na'am, berarti belum. Gitu loh, paham? Yang belajar bahasa Arab pasti paham. Ada seorang istri bilang kepada suaminya, "Bukankah cintaku sudah memenuhi hatimu?" Kata suaminya, "Na'am." Jawaban na'am ini berarti belum. Artinya itu belum. Kalau dipakai jawab Hamzatu takrir. Suaminya tersenyum sambil keluar dan bahagia, mengira suaminya, istrinya senyum, mengira suaminya sudah penuh hatinya dengan cinta kepada istrinya. Suaminya cekikian tertawa. Kalau seandainya istri tadi belajar bahasa Arab, dia akan marah karena tahu bahwasannya Hamzatu takrir itu jawabnya pakai balah, enggak pakai na'am. Paham? Enggak paham. Paham insyaallah. Itu maka Abu Bakar di sini menjawab pakai bala. Tentu ya Allah, tentu aku mau sekali. Jadi Allah tanya, bukankah kalian ingin untuk diampuni dosanya? Kata Abu Bakar, ya tentu ya Allah, bala wallahi. Inni la uhibbu an yaghfirallahu li. Sungguh aku menginginkan agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosaku. Ya wis, ya ya Allah, aku lanjut infak. Aku pengin diampuni dosaku. Faraja ila mistahin annafaqatal lati kana yunfiqu alaihi. Maka Abu Bakar pun seketika itu juga mengembalikan pemberian yang biasanya diberi kepada Mistah, langsung lanjut lagi. Awalnya tadi macet, mogok, enggak mau memberi. Setelah ditegur sama Allah Subhanahu wa taala, akhirnya lanjut lagi. Wa qala wallahi la anzi'uha anhu abadan, la anzi'uha minhu abadan. Kata Abu Bakar Siddiq, sungguh demi Allah, sudah enggak akan lagi aku cabut selama-lamanya. Terserah Mistah itu mau baik, enggak mau baik, sudah. Aku enggak peduli, enggak akan lagi ku cabut. Akan terus ku beri. Entah dia itu nanti musuhi saya, entah dia itu nanti berbuat baik kepada saya enggak peduli. Pokoknya saya akan terus memberi. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, memerintahkan untuk saling memaafkan dan memerintahkan untuk saling memberi. Maka aku tidak akan pernah mencabut sedekahku kepada Mistah selama-lamanya. Inilah ya ikhwan, sikap yang sangat bijaksana dari seorang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, yang mengandung pelajaran yang sangat berharga. Pelajaran yang pertama dari ucapannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu tentu adalah keutamaan dan kemuliaan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Ucapan ini menunjukkan, bisa menggambarkan kepada kita betapa mulianya Abu Bakar. Itu bisa dilihat dari beberapa sisi. Ucapan Abu Bakar ini ucapannya wong mulia. Kenapa? Dilihat dari beberapa sisi. Perhatikan. Sisi yang pertama adalah terdapat kandungan keridhaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mencukupkan diri dengan hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar enggak kemudian datang kepada orang-orang yang menuduh. Aisyah kemudian sang bawa pedang dibabati semua, enggak. Abu Bakar sudah cukup. Cukup hukumnya Allah Subhanahu wa taala, mereka dicambuk ya wis. Kalau kita gimana coba? Anak perempuan kita yang baik, yang solihah, kemudian tiba-tiba dituduh berzina hingga menimbulkan konflik. Ya kan, kalau gak ada konflik itu, ini menimbulkan konflik, bahkan konflik negara ini. Ini konflik ini skala nasional, bahkan internasional. Ini yang mengena pemimpin negara, Amirul Mukminin pada saat itu, bikin kacau balau negeri. Gimana coba kita? Apa kita gak angkat pedang, kita tebasi orang-orang yang berbuat ini? Tapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mencukupkan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Beliau memilih untuk tenang dan ridha dengan hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Sisi yang kedua, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu tidaklah bereaksi marah kecuali kepada Mistah. Lihat, setelah tahu bahwasanya anaknya terbukti tidak bersalah, ucapan pertama kali yang diucapkan adalah kepada Mistah. Marahnya cuma kepada Mistah tok, enggak kepada yang lain. Itu kenapa ya ikhwan? Kenapa kok yang pertama kali yang diingat Abu Bakar kok Mistah? Kenapa? Siapa yang jawab? Kenapa kok Abu Bakar enggak langsung marah kepada Ubay bin Salul, Abdullah bin Salul? Kenapa kok yang diingat pertama kali itu kok Mistah? Kenapa dulu? Karena tikaman dari orang, tikaman yang paling menyakitkan itu adalah dari orang dekat. Tikaman yang paling menyakitkan itu adalah dari orang dekat kita sendiri. Abu Bakar benar-benar sewakit hatinya. Lah kok bisa Mistah dari kecil dirawat dan dibesarkan oleh Abu Bakar, lah kok besar-besarnya kok ikut nuduh Aisyah berzina ini? Karena itu Abu Bakar langsung pertama kali ingat langsung Mistah, karena tikaman yang paling menyakitkan adalah dari orang dekat kita dan dari orang yang kerabat kita. Itulah yang paling menyakitkan. Karena seharusnya keluarga itu membela. Lah ini kok malah menikam dari belakang. Itu sakit sekali rasanya. Ditikam oleh keluarga sendiri. Disia-siakan oleh keluarga sendiri. Dimusuhi oleh keluarga sendiri. Ini adalah perkara yang paling menyakitkan. Maka Abu Bakar enggak lupa ini. Kepada Mistah radhiyallahu ta'ala anhuma. Sisi yang ketiga, keutamaan Abu Bakar dalam ucapan ini adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu tidaklah marah kecuali setelah tahu bahwasanya Aisyah terbukti tidak bersalah. Sebelum tahu bahwasanya Aisyah itu tidak bersalah, Abu Bakar enggak ada reaksi apa-apa. Menunjukkan betapa waroknya beliau. Tidaklah marah kecuali setelah tahu bahwasanya anaknya benar-benar tidak bersalah. Sebelum itu Abu Bakar sama sekali tidak marah, tidak pernah dongkol dengan siapapun. Karena belum tahu anaknya itu salah apa benar. Poin yang keempat, itu pun karena Aisyah terbukti tidak bersalah. Seandainya terbukti Aisyah bersalah, Abu Bakar gak ngiro ngamuk. Abu Bakar gak akan marah Aisyah itu dituduh berzina, kalau memang benar. Ini pelajarannya apa ya kawan? Mengajarkan apa kepada kita? Jadi semua kemarahan Abu Bakar kepada Mistah ini pun karena terbukti bahwasanya Aisyah tidak bersalah. Mafhumnya, seandainya Aisyah bersalah, benar-benar bersalah dan berzina, Abu Bakar sama sekali gak akan marah. Abu Bakar sama sekali tidak akan tersakiti hatinya. Kalau benar-benar anaknya itu salah, kemudian dituduh, kemudian dikatakan berzina, Abu Bakar akan legowo. Nah, terbukti beliau sebelum itu enggak pernah mengatakan, enggak pernah marah walaupun dikatakan apa yang dikatakan. Tapi karena terbukti Aisyah enggak bersalah, lah itulah baru marah. Dan itu menunjukkan, poin yang kelima, itu menunjukkan sempurnanya insaf Abu Bakar As-Siddiq terhadap keluarganya. Dan menunjukkan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq itu rela dicela asalkan salah. Lah kok enggak salah? Ya enggak rela dicela. Maka menunjukkan, sikap ini menunjukkan Abu Bakar itu rela dicela kalau salah. Makanya Abu Bakar kan nunggu. Aisyah ini benar-benar salah apa enggak? Nek salah, ya enggak apa-apa dicela. Silakan, saya rela. Keluarga saya dicela bisa-bisan kalau memang benar-benar bersalah. Tapi ketika terbukti enggak bersalah, lah disitulah baru Abu Bakar marah. Maka ini semua sebagai pelajaran bagi kita. Kita itu harus rela dicela kalau memang kita itu salah. Jangan asal ngamuk, jangan asal marah. Dipikir dulu kita ini salah apa benar. Baru setelah itu dipikir marah apa enggak. Itulah ya kawan. Jadi jangan kemudian hanya marah dan memusuhi orang yang mencela kita. Dipikir dulu yang memusuhi dan yang mencela kita itu benar apa enggak. Kita ini salah apa benar. Itu. Maka ini sebagai nasihat. Perhatikan, seluruh musuh kita, orang-orang yang memusuhi kita, orang-orang yang membenci kita, itu mereka tidak membenci kita karena meyakini bahwasanya cara beragama kita jelek atau kita adalah orang-orang yang buruk di mata mereka. Bukan. Paham? Seluruh musuh, orang-orang yang memusuhi kita, orang-orang yang gak seneng dengan kita, itu mereka tidak ada, mereka itu menganggap cara beragama kita itu buruk. Buktinya apa? Buktinya mereka berkawan, mereka juga masih berkawan dengan orang-orang yang lebih buruk, jauh lebih buruk dari kita. Ini menunjukkan bahwasanya mereka itu meninggalkan kita itu bukan karena menganggap bahwasanya agama kita itu buruk atau tata cara beragama kita itu jelek. Mereka itu memusuhi dan meninggalkan kita hanya gara-gara satu hal. Apa itu? Apa? Mereka meninggalkan kita karena apa? Mereka memusuhi kita karena apa? Kenapa? Kok saya jawab? Karena kita mengomentari kesalahan mereka itu tok. Satu-satunya alasan kenapa mereka memusuhi kita, kenapa mereka enggak suka dengan kita adalah karena kita itu mengomentari dan mencela kesalahan mereka itu saja. Bukan karena mereka meyakini bahwasanya tata cara beragama kita itu jelek. Karena kalau seandainya mereka itu meninggalkan kita gara-gara meyakini kita ini orang jelek, orang sesat, kenapa mereka berkawan dengan orang yang lebih sesat? Ini harus berlaku bagi seluruh musuh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seluruh musuh Ahlus Sunnah wal Jamaah itu meninggalkan Ahlus Sunnah bukan karena meyakini tata cara beragama Ahlus Sunnah itu jelek. Karena buktinya mereka akan berkawan, berkolaborasi dengan orang yang jauh lebih jelek. Tapi mereka meninggalkan Ahlus Sunnah itu adalah karena Ahlus Sunnah itu mengomentari, mencela kesalahan mereka itu toh. Dan ini adalah termasuk kebatilan, enggak benar. Orang itu kemudian membenci orang gara-gara orang tadi yang dibenci. Yang dibenci itu adalah suka mencela kesalahannya. Ini enggak benar, ini enggak syar'i, ini enggak ikhlas. Ini enggak karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah sifat buruk, membenci orang yang mencela kita gara-gara kita salah. Sebagaimana itu adalah sifatnya kaum Nabi Saleh. Fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablagtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbunan nasihin. Wahai kaumku, aku sudah nasihatkan kepada kalian semampuku, tapi sayang kalian tidak suka orang-orang yang memberi nasihat. Maka sifat ini adalah sifat buruk ya ikhwan. Tolong ditepis. Semua orang punya sifat ini. Kita semua punya sifat buruk yang satu ini. Gak seneng ditelah. Gak seneng dikomeni. Gak seneng dikritiki. Ini kita semua punya. Kita semua sama punya sifat ini. Tapi kita berbeda di dalam menghilangkannya. Maka hilangkanlah sifat yang satu ini. Latihlah dirimu untuk mencintai orang-orang yang mengkritiki kamu. Yang mencelamu. Kalau memang kamu benar-benar salah, ini kita bisa belajar dari sikapnya Abu Bakar. Abu Bakar tidak akan marah kepada orang-orang yang menuduh Aisyah, seandainya Aisyah itu benar-benar bersalah. Abu Bakar hanya marah ketika terbukti Aisyah itu benar-benar tidak bersalah, itu baru marah. Makanya besok lagi jangan asal mengatakan orang itu, wah kamu suka mencela orang, kamu suka mencela orang. Besok lagi dipikir, kamu itu salah apa benar perbuatanmu itu. Jangan asal orang lain aja yang dikatakan bahwasanya dia suka nyela orang, mulutnya jelek, mulutnya suka mengkritiki orang. Lah dipikir, kamu itu perbuatannya salah apa benar? Lah perbuatanmu salah kok enggak mau dicela ini? Ini ajarannya siapa? Makanya Mbok Yob, besok lagi itu sambil merenung. Yang kamu lakukan, yang dia lakukan itu sudah salah, sudah benar apa masih salah? Kalau salah, ya harus mau dicela. Mau enggak mau ya harus dicela. Wong namanya salah. Wong kesalahan, kesesatan kok enggak mau ditahzir, enggak mau diperingatkan, enggak mau dicela ini gimana? Itu enggak adil dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Maka belajarlah dari sikap Abu Bakar. Beliau tidak akan marah jikalau Aisyah benar-benar bersalah. Poin berikutnya, poin yang berapa berarti? Berapa dulu? Lisanku lebih cepat dari penamu. Berapa? Poin yang keberapa? Yang kelima? Yang keenam. Berarti pendengaran kalian lebih cepat dari lisan. Poin yang keenam. Kelima kok. Keenam tuh. Keenam. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu di sini hanya memutus sedekah di masa datang, di masa yang akan datang. Beliau sama sekali tidak mengungkit sedekah yang sudah lalu. Ini adalah kemuliaan ya ikhwan. Mampukah kita seperti itu? Kemarahannya Abu Bakar kepada Mistah di sini hanya terbatas memutus sedekah yang akan datang. Wallahi la unfiqu ala Mistah. Setelah ini saya tidak akan berinfak kepada Mistah sama sekali. Ini cuma mutus yang akan datang. Abu Bakar sama sekali tidak menyentuh sedekah-sedekah yang sudah pernah diberikan sebelumnya. Dan ini menunjukkan jalalah, kemuliaan yang sangat besar terhadap Abu Bakar dan juga fahamnya Abu Bakar terhadap agama ini. Sehingga enggak sampai ngungkit. Karena Abu Bakar faham, sedekah itu kalau diungkit-ungkit akan batal, akan hilang. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian itu membatalkan infak pemberian kalian dengan mengungkit dan juga dengan adza, berbuat buruk, berbuat zalim kepada orang yang disedekahi. Maka di sini Abu Bakar cuma memutus yang akan datang toh. Yang sudah-sudah enggak diukur, enggak dihitung sama Abu Bakar. Coba kalau kita zaman sekarang, Kalau sudah pernah memberikan nafkah bertahun-tahun kepada seseorang, kemudian orang tadi memusuhi kita, engko lak ditotal kabeh. Ayo kamu sudah tak kasih berapa tahun? Balikno kabeh. Nah, gitu ya kawan kalau orang buruk. Abu Bakar As-Siddiq tidak seperti itu. Beliau hanya marah terhadap apa yang akan datang, sama sekali tidak menyentuh apa yang sudah diberikan. Karena tahu betul bahwasanya pemberian kita kalau kita ungkit-ungkit, kalau kita sentuh-sentuh lagi, itu nanti akan bisa membatalkan atau bisa menindih pemberian kita. Ini adalah orang mulia, siapa yang mampu? Sampean kalau jadi Abu Bakar gini mampu enggak? Pasti akan ngomong, oh kok niku gak roh, kamu itu gak tahu, selama ini kamu yang ngasih makan itu saya, kok kamu menyakiti anak saya, gitu pasti. Kamu bisa-bisanya nuduh Aisyah berzina, yang ngasih makan kamu ini selama ini siapa? Wah langsung gitu, itu namanya ngungkit pemberian ya kawan, itu gak bagus. Maka belajarlah dari sikap Abu Bakar, semarah apapun jangan melakukan dosa. Poin berikutnya, poin yang ketujuh, Abu Bakar As-Siddiq ketika marah di sini hanya berhenti dari perkara-perkara yang itu tidak wajib, yaitu hanya mustahab. Lah orang berhenti dari perkara mustahab kan enggak apa-apa sebenarnya. Kan enggak apa-apa saja nih. Aku mau infak, aku enggak infak, aku berhenti, kamu bulan ini tak putus, kamu tahun ini enggak saya kasih, itu sebenarnya enggak apa-apa. Enggak apa-apa bagi orang yang berinfak. Jadi Abu Bakar As-Siddiq di sini ketika marah beliau hanya berhenti dari perkara yang mustahab. Beliau sama sekali tidak melakukan dosa dengan cara memutus yang wajib atau dengan cara menerjang yang haram. Ini mulianya Abu Bakar. Posisi ketika marah pun beliau hanya memutus, hanya berhenti dari perkara yang mustahab. Tidak sampai berhenti dari perkara yang wajib, menyia-nyiakan kewajiban atau menerjang perkara yang haram. Lah orang zaman sekarang apa mampu seperti ini? Cuma hanya memutus pemberian tok. Zaman sekarang ya paling sudah dilabrak. Kalau ada seperti ini didatangi ke rumahnya, dimarah-marah, dimaki-maki. Tapi Abu Bakar enggak. Abu Bakar cukup dengan hanya memutus perkara yang mustahab saja. Poin berikutnya, itu pun semua itu hanya berlaku sesaat. Setelah itu beliau pun kembali memberikan pemberiannya lagi. Itu ikhwan yang paling mulia. Beliau hanya marah ini sesaat. Ketika ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau kembali memberikan pemberiannya. Dan itu menunjukkan keutamaan yang sangat besar. Dan itu sebagai poin yang terakhir tentang menunjukkan keutamaannya Abu Bakar, yaitu beliau sudah berbuat baik dan beliau sudah memberi kepada orang yang telah melukai dan menyakiti keluarga beliau. Ini enggak gampang. Memberi dan berbuat baik kepada orang yang telah menyakitimu. Berbuat baik itu wajib, berbuat baik itu pasti, tapi berbuat baik kepada orang yang telah menyakitimu ini adalah pilihan. Itu pilihan, itu adalah sikap yang istimewa. Kalau berbuat baik itu wajib, kita semua harus berbuat baik. Tapi berbuat baik kepada orang yang sudah menyakiti kita, itu kalau enggak orang-orang istimewa enggak akan mampu. Ini beberapa pelajaran keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dan masih banyak lagi pelajaran yang lain. Di antaranya adalah bahwasanya manusia itu ikhwan memang bertingkat-tingkat. Ono sing apik, ada yang bagus manusia. Ini kayak Abu Bakar ini. Di antara mereka ada yang dzabul fadl, benar-benar orang baik, orang mulia. Pelajaran berikutnya adalah kesalahannya orang mulia itu bukan berupa dosa. Bahkan cukup sebagai kesalahan bagi orang mulia adalah dia itu berhenti dari berbuat baik. Itu ya ikhwan. Jadi saele-elee wong apik, iku sik apik wae sekan. Perbuatan buruk, perbuatan paling buruknya Abu Bakar itu masih baik. Perbuatan paling buruknya orang yang paling mulia itu masih baik. Lah ini kan sudah kemarahan Abu Bakar yang paling memuncak. Iku lho sik nglakoni apik sekan. Makanya Allah mengatakan wala ya'tali ulul fadl. Di sini Allah puji Abu Bakar dengan menggunakan ulul fadl, orang-orang yang diberi keutamaan, orang-orang mulia. Jadi orang mulia itu kesalahannya itu enggak perlu dosa. Berhenti dari perbuatan baik saja sudah dianggap oleh orang mulia itu salah. Lah nek wong elek, kalau orang itu jelek, seburuk-buruk atau sebaik-baik perbuatannya pun wis elek, masih jelek. Itu bedanya. Orang baik, seburuk-buruk perbuatannya tetap masih dalam taraf dan masih dalam batas kebaikan. Ya memang ada orang-orang seperti ini, maka ini adalah anjuran bagi kita untuk menjadi orang yang baik, yang mereka itu adalah memiliki keutamaan dan kemuliaan. Dalam ucapan ini juga terdapat pelajaran bahwasanya orang yang sudah bersumpah untuk tidak melakukan kebaikan disunahkan bagi dia untuk membatalkan sumpahnya dan kafaroh. Ini kan Abu Bakar sudah sumpah, maka wajib bagi dia untuk kafaroh. Kamu bersumpah untuk tidak berbuat baik, ya jangan, mending batal no sumpahmu, lakukan kebaikan, rugi kamu, berhenti dari perbuatan baik. Yang rugi itu kamu sendiri ketika kamu berniat untuk berhenti dari perbuatan baik. Ini faedah dari Al-Hafidz Ibnu Hajar. Faedah berikutnya adalah tentang keutamaan memaafkan as-safh wal-afu, memaafkan manusia, dan juga keutamaan untuk membalas keburukan dengan kebaikan. Balaslah keburukan dengan kebaikan, dan ini enggak semua orang mampu membalas keburukannya orang dengan kebaikan. Wa inni lidil khairi bil khairi mursidun, wa inni lidi syarrin bil khairi adfa'u. Aku kepada orang yang baik akan membalas dengan kebaikan, dan aku dengan orang yang jelek dengan kebaikan akan kubalas. Padahal kita membalas buruk saja boleh sebenarnya, tapi kalau orang itu mulia, dia akan membalas kebaikan, keburukan dengan kebaikan. Jadi keburukan itu boleh dibalas dengan keburukan yang setara. Tapi lebih bagusnya lagi, tingkat tertingginya lagi, keburukan itu dibalas dengan kebaikan. Itu tingkat tertinggi. Waktunya sudah mau habis. Tetap nasihat kita untuk terus semangat di Ramadan sudah mulai berkemas ya ikhwan. Maka berikanlah salam terbaik padanya. Berikanlah perpisahan terbaik. Ramadan sudah mulai berkemas, ia hendak beranjak pergi. Ini tinggal hari-hari istimewa. Malam-malam yang tersisa adalah malam-malam yang terindah dari bulan Ramadan, maka jangan lewatkan. Jangan lewatkan dengan tidur, jangan lewatkan dengan begadang, bermain-main dan guyonan. Lewatkanlah dengan berbuat kebajikan. Ini adalah malam-malam terindah di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong kita semua. Dan insyaallah besok kita lanjut dengan faedah berikutnya. Subhanakallahumma hamdik, syadallah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.